kias aks, kebalikan. Di antara macam kias ada yang dinamakan kias aks, yaitu menetapkan kebalikan hukum pokok kepada cabang karena padanya ada kebalikan ilah dari hukum pokok. Mereka memberi contoh dalam kias ini dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun qalu ya rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dan dalam pelampiasan syahwat kalian kepada istri kalian adalah sedekah. Mereka, yaitu para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika kita melampiaskan syahwat akan mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Apa pendapat kalian? Jika seorang melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, bukankah ia mendapat dosa? Begitu pula jika dia melampiaskannya di tempat yang halal, dia akan mendapat pahala." Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi cabang tersebut, yaitu melakukan ijma, melakukan jima secara halal, kebalikan dari pokok hukum yang pokok, yaitu melakukan jima secara haram. Hal ini disebabkan oleh adanya ilah hukum pokok di dalamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menetapkan pahala pada cabang karena melakukan jima secara halal, sebagaimana beliau menetapkan adanya dosa pada yang pokok karena merupakan jima secara haram.